jang minda aku nanti. Entah panci kari di dalam jeli. Kelak ulana gelusin perduduk tenang dulu. Emak sabar kau nanti. Beram-beram cuba mencari aku nanti. Ulah kau nanti nanti. Tutupkan bagi aku anak di sungai nanti. Terbalari cuma si macam mata raja minda anak si muda kia sedap busuku baba nading kenade tadi sisa dapas bubuk derita. Terima kasih. kita nebule. Wari kan di kuburan, bulan kan di laguna. Lebih ke 4 tahun ku genggengi dan cari. Sabah.